kecintaan antara kita saling sendiri tak mengikat janji lagi. Engkau inginkan cerita cinta usai, sampailah di sini. Nurani tak tersentuh, terkikiran hilang. Kau tukar janji dengan sumpah, sumpah. Dimana rindu, dimana cinta, dimana doa yang tersayang. Jadi tak terbayang, kau dinilai takdir. Jadikanlah tauladan suratan takdir ilahi. Teguhkan hati dan tabah, teguhkan hati dan tabah, teguhkan hati dan tabah agar berkah dan selamat. Teguh di jiwa, teguh jalankan hidup yang sementara. Tak tersentuh, pikiran hilang. Kau tukar janji dengan sumpah, sumpah. Dimana rindu, dimana cinta, dimana doa yang tersayang. Kita terbayang, takdir ilahi, takdir, takdir ilahi, takdir. Jadikanlah tauladan suratan takdir ilahi. Teguhkan hati dan tabah, teguhkan hati dan tabah, teguhkan hati dan tabah agar berkah dan selamat. Teguh di jiwa, teguh jalankan hidup yang sementara. Takdir ilahi, takdir, takdir ilahi, takdir. Jadikanlah tauladan suratan takdir ilahi. Teguhkan hati dan tabah, teguhkan hati dan tabah.